Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hibati billah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari sampai pada bab yang ketujuh dari kitab Al-Wudu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab waslil wajhi bil yadaini min gharfatin wahidah. Waslu al-wajh, membasuh wajah. Bil yadaini, dengan dua tangan. Min gharfatin wahidah, dari satu gharfah, yakni cidukan ya, dengan tangan. Nah, dengan satu telapak tangan mengambil, kemudian membasuhnya dengan dua tangan. Nanti akan disebutkan dalam riwayat tentang hal ini. Baik, jadi ini salah satu tuntunan dalam berwudu ya. Beliau menyebutkan bab yaitu ghusl wajh bil yadain, membasuh wajah dengan dua tangan ya. Kita punya dua tangan, kita pakai dua-duanya untuk membasuh wajah. Tapi min gharfatin wahidah, dari satu cidukan, yakni kita mengambil air dengan satu tangan kemudian membasuhnya dengan dua tangan ya. Bukan mengambil air dengan dua tangan lalu membasuhkan dengan dua tangan, bukan. Tapi satu tangan kita ambil, dengan tangan kanan kita ambil air, kemudian ketika membasuhnya dengan dua tangan. Nah, ini maksud daripada bab ini. Kita akan lihat di sini hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdurrahim. Muhammad ابن عبد الرحيم هو أبو يحيى المعروف بصاعقة. Beliau berkunyah Abu Yahya. Beliau diberi lakab صاعقة. Ya, صاعقة artinya apa? Halilintar. Ya. Allahu a'lam, apa ada sebab-musababnya, saya belum melihat lebih lanjut. Tapi begitu beliau dikenal ya, Sa'iqah, Muhammad bin Abdul Rahim Sa'iqah. Thiqatun hafidh, أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. Hanya empat yang meriwayatkan dari beliau: Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuza'i Mansur ibn Salamah. Mansur ibn Salamah. Mansur ibn Salamah. Baik. Abu Salamah Al-Khuza'i, beliau juga thiqatun thabtun hafidhun. Thiqatun thabtun hafidhun. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim. Abu Dawud fil Marasil, Abu Dawud dalam kitab Al Marasil. Wan Nasa'i, thiqatun thabtun hafidh. Kemudian qala akhbarana Ibnu Bilal. Sebelumnya Abu Salamah ini sebetulnya sezaman juga dengan Al-Bukhari rahimahullah. Jadi di sini kedudukannya sebagai Syekhu Syekhi Al-Bukhari. Syekhu Syekhi Al-Bukhari, ya kan? Syekhnya Guru Al-Bukhari. Namun secara zaman sebetulnya juga Al-Bukhari satu zaman dengan beliau, hanya saja belum pernah berjumpa. Sehingga kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, adrakahu Al-Bukhari walam yalqahu. Nah, antum perhatikan kata-kata ini, adrakahu Al-Bukhari walam yalqahu. Adrakahu yani adraka zamanahu, sempat satu zaman, tapi walam yalqahu, belum sempat ketemu. Ya, seperti antum dengan Syekh Ibn Utsaimin misalnya. Antum ya berarti satu zaman tapi belum pernah ketemu, ya kan? Ya, kecuali yang lahir setelah itu ya. Nah, jadi semacam itu, adraka zamanahu walam yalqahu. Baik. Berikutnya qala akhbarana Ibnu Bilal. Ibnu Bilal yani Sulaiman. Sulaiman ibn Bilal. Sulaiman ibn Bilal At-Taymi maulahum. At-Taymi maulahum. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Sulaiman ibn Bilal At-Taymi maulahum. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. An Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam al-Adawi. Zaid ibn Aslam al-Adawi. Thiqatun alim. Thiqatun alimun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta atau al-jama'ah, akhraja lahu al-jama'ah. An Atha ibn Yasar. An Atha ibn Yasar Al-Hilali Al-Madani. Al-Hilali Al-Madani. Ya, thiqatun fadil. Thiqatun fadil. أخرج له أصحاب الكتب الستة. Ya, dan beliau terkenal sebagai wa'id, abidun wa'id, seorang yang ahli ibadah dan ahli memberi nasihat. Ya, wa'id dikenal begitu. Banyak kata-kata mutiara dari beliau rahimahullah. Atha bin Yasar thiqatun fadil akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An ibni Abbas. Ya, siapa beliau? Sudah sering nih kita lewati. Siapa yang bisa menyebutkan? Mudah sekali. Siapa? Ibnu Abbas siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Dijuluki apa? Julukannya? Rahmat. Al-Bahr atau Al-Habr. Ya. Kalau Al-Bahr ya lautan. Al-Habr yani alim. Ya. Dijuluki Al-Habr atau Al-Bahr. Limadha? Lisi'ati ilmihi. Karena luasnya ilmu beliau radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Law adraka Ibnu Abbas asnanana ma asharahu minna ahadun. Seandainya Ibn Abbas seumuran dengan kita-kita, yakni dengan sahabat-sahabat yang tua, maka tidak akan bisa ada yang menyaingi beliau dalam bidang ilmu. Ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Wa kana minal muktsirin fil hadis wa min al-abadilah al-arba'ah min as-sahabah. Baik. Akhraja lahu ashab al-kutub as-sittah. Baik, Ibn Abbas mengatakan atau Ibn Abbas melakukan annahu tawaddaa. Ya. Ini matan hadis. An Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas annahu tawaddaa. Bahwa beliau berwudu. Faghasala wajhahu. Maka beliau membasuh wajahnya. Thumma akhadha gharfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil gharfah min ma', satu cidukan dari air. Famadmadha biha wastanshaqa. Lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, berkumur-kumur dan istinsyak. Artinya apa? Kumur-kumur dan istinsyak dengan satu, dengan satu tangan yang di situ ada air yang baru beliau ambil itu. Ya, jadi tidak dipisah antara madmadah dan istinsyak. Ya, fa madmadha biha wastansyaqa. Jadi beliau ambil langsung sebagian masuk ke mulut untuk kumur-kumur, sebagian masuk ke hidung untuk istinsyak dengan satu tangan. Ya. Nah, di sini langsung kita terangkan ada mas atau kita baca dulu saja? Baik, kita baca dan kita terjemahkan. Tsumma akhadha gharfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu cidukan lagi dari air. Faja'ala biha hakadha. Lalu beliau melakukan begini. Adhafaha ila yadihil ukhra. Beliau gabungkan ke tangan yang lain. Dari satu tangan, lalu beliau gabungkan ke tangan yang lain. Faghasala bihima wajhahu. Lalu dengan kedua tangan itu, beliau membasuhkan ke wajahnya. Thumma akhadha gharfatan mimma. Lalu beliau mengambil satu lagi cidukan dari air itu. Faghasala biha yadahul yumna. Lalu beliau membasuh dengannya tangan yang kanan. Ya, berarti mungkin beliau mengambil pakai tangan kiri saat ini, wallahu a'lam, ya. Insyaallah kita lihat kembali di syarahnya. Tsumma akhadha gharfatan mimma. Lalu beliau mengambil lagi satu cidukan dari air itu. Faghasala biha yadahul yusra. Lalu beliau membasuh dengannya tangan kirinya. Tsumma masaha bi ra'sih. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma akhadha gharfatan min ma'in. Lalu beliau mengambil satu cidukan lagi dari air tersebut. Farasha ala rijlihi al-yumna. Lalu beliau guyurkan ke kaki kanannya. Hatta ghasalaha, sehingga beliau basuh. Thumma akhadha gharfatan ukhra. Lalu beliau mengambil satu cidukan lagi. Faghasala biha rijlahu, ya'ni al-yusra. Lalu beliau basuh dengannya kaki kirinya. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadha. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya, jadi beliau melakukan, tapi perbuatan beliau ini bersandarkan apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perbuatan Ibnu Abbas ini sama dengan hadis dari Nabi, karena di akhir beliau mengatakan seperti itu Nabi melakukan. Ya. Baik. Nah, di sini kita lihat beberapa hukum terkait dengan wudu, bisa kita ulang kembali dari awal. Pertama, tadi kita sebutkan bahwa Ibnu Abbas mengambil satu cidukan, ya, kemudian dipakai untuk madmadah dan istinsyak, ya, untuk kumur dan menghirup air ke hidung atau dengan hidungnya. Baik. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, berarti di sini tidak dipisah antara masukkan air ke hidung dengan kumur-kumur. Tidak dipisah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terkadang kita melihat memisahkan antara keduanya tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah ini. Kemudian kita lihat juga di sini dalam hadis ini bahwa beliau melakukan dengan satu tangan. Sehingga kalau begitu, yang kita lihat oleh sebagian orang melakukannya dengan dua tangan ketika berkumur-kumur, ini juga kalau begitu tidak benar, tidak sesuai sunnah. Yang benar dengan satu tangan. Kemudian dikatakan di sini, thumma akhadha gharfatan min ma. Ini yang kaitannya dengan bab kita, dengan judul. Mengambil satu cidukan dengan tangan kanannya, satu. Kemudian adhafaha ila yadihil ukhra. Beliau gabungkan ke tangan yang lain. Faghasala bihima wajhahu. Lalu beliau basuh dengannya wajahnya. Nah, jadi untuk wajah begitu caranya, ya. Dengan satu tangan kita ambil air, tapi ngusapnya tidak dengan satu tangan, tapi dengan dua tangan. Ya. Nah, ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya ya jelas bahwa dengan dua tangan akan lebih mencakup wajah kita. Begitu ya. Ini mahalu syahid yang terkait dengan bab kita adalah lafal hadis ini. Kemudian berikutnya membasuh tangan itu pun dengan satu cidukan, dengan satu telapak tangan dibasuh tangan kanan kemudian tangan kiri. Ya. Tsumma masaha bi ra'sih. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Nah, di sini tidak disebutkan beliau mengambil air lalu mengusap, tidak. Jadi wallahu alam, kalau begitu juga diperbolehkan dalam mengusap kepala ini dengan sisa yang basah di tangan kita, ini boleh. Ya, kita basahi juga boleh. Seperti dalam riwayat yang lain, insyaallah kita lihat kembali bab ini. Namun lafaz hadis ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan. Seandainya kita cukup dengan tangan kita yang basah ini, kita usapkan ke kepala kita. Ya. Wallahu a'lam. Tsumma akhadha gharfatan min ma. Setelahnya baru menuju ke kaki, itu pun dengan satu tangan beliau menciduk air lalu diguyurkan ke kaki kanan dan beliau basuh. Kemudian kaki kiri beliau basuh juga seperti itu. Nah, di sini juga kita perlu menegaskan kembali harus dibedakan antara yang dibasuh dengan yang diusap, ya. Yang diusap hanya kepala. Selainnya dibasuh. Dan ini juga kita perlu perhatikan, sekalipun dengan air yang sedikit. Ternyata di sini Nabi hanya dengan satu cidukan, dengan satu telapak tangan. Ini kan ngirit, ya. Irit. Ya, beda dengan sebagian orang hidupkan keran, wah, dipolkan kerannya. Dipolkan wudunya sambil ngobrol lagi. Keluar air banyak. Ya, tahu-tahu meteran sudah berapa meter itu. Nah, boros yang seperti itu, seperti yang kita pernah bahas di awal-awal bab ini, kita dianjurkan untuk irit. Nah, di sini Nabi hanya dengan satu telapak tangan menciduk untuk semuanya. Tadi disebutkan artinya masing-masing dengan satu cidukan, dengan satu telapak tangan, ya, termasuk wajah tadi. Tidak ada yang Nabi ambil dengan dua. Tidak ada. Masing-masing satu. Dan itu enggak seberapa. Ya, artinya di sini juga ada pelajaran, kita perlu irit di dalam menggunakan air. Namun dengan iritnya itu, yang dibasuh tetap dibasuh, yang diusap diusap. Ya, tidak boleh karena demi irit yang mestinya dibasuh hanya diusap. Bagaimana itu? Misalnya wajah hanya diusap saja, enggak ada apa, enggak kita guyurkan air, hanya kita basahi tangan, usap wajah, ya enggak boleh. Kalau seperti itu maunya ngirit tapi enggak sah wudunya kalau caranya seperti itu, ya. Baik, jadi tetap dengan iritnya seseorang ketika berwudu, tetap perhatikan apa yang dibasuh, tetap dibasuh, yang diusap diusap. Begitu ya. Baik. Berikutnya babu tasmiyati ala kulli halin wa indal wiqa'. Bab at-tasmiyah ala kulli halin. Bab tentang tasmiyah, baca basmalah, ala kulli hal, di tiap keadaan, wa indal wiqa', dan ketika berjima'. Wiqa' sama dengan jima'. Baik, kalau sudah adzan, tuwadhal adzan dulu, baru kita lanjutkan nanti. Jam 6.49. Sudah? Adzan? Sudah. Tuwadhal adzan. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Bab tasmiyah ala kulli hal. Bab tasmiyah pada tiap keadaan, dan indal wiqa saat berjima. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah, man huwa ya Hamzah? Naam, Ali ibn Abdullah Abu al-Hasan ibn al-Madini. Ya. Ali ibn Abdullah ibn al-Madini Abu al-Hasan al-Basri. Ya, al-Basri. Baik. Apa derajatnya? Man ya'rif? Ya Mu'ad, tahu enggak derajatnya Ali bin Madini? Gurunya siapa Ali bin Madini? Enggak tahu gurunya siapa Ali bin Madini? Hanya kurang fokus saja masalahnya. Berahman. Enggak, ya. Sebentar, tadi Anda tanya gurunya siapa? Ya, gurunya Al-Bukhari ya Mu'ad. Gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Sikatun, Dabtun. Ya, Imam A'lamu Ahli Asrihi Fi Ilal Al-Hadith. Ya. Apa kata Al-Imam Bukhari tentang Ali bin Al-Madini? Man ya'rif? Ya, ya Ammar, ta'rif ماذا قال البخاري انت يا اخونا ما استصغرت ما استصغرت نفسي الا عند علي بن المديني. Enggak pernah saya merasa saya kecil kecuali ketika di hadapan Ali bin al-Madini rahimahullah. Ya. Baik. Akhraja lahu Al-Muslim rawi anhu aw la. Ya. Imam Muslim meriwayatkan darinya apa tidak? Ya. Ya, siapa ini? Siddiq. Rawa Muslim anhu awla. Tidak apa tidak tahu? Hah? La. Naam. Berarti di sini rawa akhrajalahu siapa? Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah fi tafsir, kalau enggak salah ya, Ibn Majah pun fi tafsir. Baik. Berikutnya qala haddatsana Jarir. Jarir ibn Abdul Hamid Adh-Dhabbi. Jarir ibn Abdul Hamid Adh-Dhabbi. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Jarir bin Abdul Hamid Adh-Dhabbi. Thiqah akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Mansur ibn al-Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir. Thiqatun thabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Mansur ibn al-Mu'tamir akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Salim ibn Abil Ja'ad. Salim ibn Abil Ja'ad. Ya, Abul Ja'ad yani Rafi' al-Ghatafani. Salim ibni Abil Ja'ad, Rafi' al-Ghatafani al-Kufi. Rafi' al-Ghatafani al-Kufi thiqatun أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كريب مولى ابن عباس. كريب مولى ابن عباس. كريب ابن من؟ سبع ابن من؟ Quraib ibn Abi Muslim Al-Hashimi Mawlahum. Naam, Quraib ibn Abi Muslim Al-Hashimi Mawlahum Thiqatun. Naam, akhraja lahu ashabul kutub As-Sittah. An ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, marra bina, marra bina, sudah kita lewati tadi. Yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikannya kepada Nabi, artinya marfu', ya ini ungkapan, ya menunjukkan bahwa hadis ini marfu'. Kalau antum belajar mustalah, ya ini termasuk ungkapan yang menunjukkan hadis ini marfu'. Ya, kadang seorang rawi mengatakan qala Rasulullah, gitu kan, atau kana Rasulullah, tapi terkadang dengan ungkapan seperti ini, ya bulughu bihin nabi, ya menyampaikannya kepada nabi, atau rafa'ahu ilan nabi, ya menaikkan sampai kepada nabi. Ini semuanya adalah bahasa-bahasa, istilah-istilah menunjukkan bahwa hadis itu marfu', sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ucapan sahabat tersebut. Qala, beliau mengatakan, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana." فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ. Artinya, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ, seandainya seseorang dari kalian, إِذَا أَتَى أَهْلَهُ, bila mendatangi istrinya, dia mengatakan atau membaca bacaan Bismillah dengan nama Allah, Allahumma ya Allah jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan, wajannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami, yakni anak yang kelak akan lahir. Faqudiya bainahuma walad, lalu diputuskan, yakni Allah tetapkan akan lahir seorang anak dari keduanya. Lam yadurrahu, yani asyaitan, maka setan tidak akan bisa mencelakakannya. Ya. Apa maknanya? Yani disebutkan oleh sebagian ulama beberapa penafsiran makna bahwa setan tidak akan mencelakakannya. Intinya wallahu alam bahwa ya setan tidak akan bisa menjadikannya memalingkan dari fitrahnya tauhid. Mungkin setan akan menggoda pada perkara-perkara mukhalafat yang apa, yang tidak sejauh itu. Jadi bukan artinya setan tidak akan memudaratkannya, tidak akan bisa mencelakakannya, berarti dia sama sekali enggak bakal tergoda syaitan, berarti dia akan betul-betul jadi orang yang tidak pernah berdosa, bukan itu. Mungkin dia nanti lahir dewasa akan melakukan dosa karena tergoda setan, mungkin. Tapi setan tidak akan bakal bisa memalingkannya dari fitrahnya, yaitu tauhid, sehingga dia insya Allah akan tetap terus di atas tauhid sampai akhir hayatnya. Ya, ini penjelasan sebagian ulama, maknanya seperti itu. Mungkin lain kali bisa kita nukil ucapan ulama tersebut. Saya belum sempat tadi menukilnya. Ala kulli hal, itu salah satu penafsiran ulama, dan ini adalah fadilah besar karena itu justru inti daripada keimanan seseorang, yaitu istiqamah di atas tauhid. Itu yang paling pokok ya, istiqamah di atas tauhid. Baik, kembali kepada hadis ini dan bab kita. Ya. Seperti yang antum baca dan antum dengar tadi, bahwa hadis ini terkait dengan apa? Basmalah dan doa ketika berhubungan suami istri. Baik, mana kaitannya dengan bab kita, bab wudu? Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babut tasmiyah ala kulli hal, bab membaca basmalah di tiap keadaan. Nah, hadis ini apa kaitannya? Nah, kaitannya ini istimbat dari al-imam al-Bukhari rahimahullah, pengambilan hukum bahwa kalau dalam bab itu saja baca basmalah, mimbabi aula, lebih-lebih lagi pada bab-bab yang lain. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memahami dari Al-Imam Al-Bukhari seperti itu, bahwa Al-Bukhari rahimahullah memahami kalau bab ya berhubungan seperti itu, membaca basmalah lebih-lebih pada bab yang lain, yang itu bab jelas ibadah seperti wudu dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, bahkan di tiap keadaan. Artinya bukan hanya juga bab wudu, bab-bab yang lain. Ya, bab-bab yang lain kita dianjurkan baca basmalah. Nah, mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullah enggak menyebutkan hadis yang langsung terkait dengan bab ini? Mungkin wallahu alam, ya, karena dalam bab membaca basmalah saat berwudu, hadis-hadisnya banyak diperbincangkan, sehingga mungkin tidak sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seperti yang kita tahu, Al-Bukhari menulis kitab sahih, syaratnya sangat kuat, ya. Syaratnya sangat ketat, bahkan lebih ketat dari syarat Imam Muslim dalam menulis kitab sahihnya, ya. Dan itu kalau antum belajar mustalah akan dibahas nanti, antara syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan ada kitab khusus. Ada kitab khusus yang istilahnya membandingkan ya antara syarat Bukhari dan Muslim, didiskusikan. Ya, kitab berjudul As-Sananul Abyan. As-Sananul Abyan dan seterusnya. Saya lupa judulnya, agak panjang. As-Sananul Abyan dan seterusnya. Nah, dibahas oleh para ulama, syarat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, antara satu rawi dengan rawi yang lain harus pernah ketemu, walaupun satu kali. Ya, walaupun satu kali. Kalau Imam Muslim rahimahullah tidak mensyaratkan itu. Imam Muslim antara satu rawi dengan yang lain cukup al-mu'asarah. Cukup mereka hidup dalam satu zaman. Itu sudah sanadun muttasil. Walaupun belum diketahui pernah ketemu atau belum pernah ketemu. Misalnya antum lihat di sini antara Ali ibn al-Madini dengan Jarir, misalnya kan? Ini kan antara satu rawi dengan berikutnya. Kalau Sahih al-Bukhari disyaratkan oleh al-Bukhari sendiri harus pernah ketemu antara Ali ibn al-Madini dengan Jarir bin Abdul Hamid ad-Dabbi, walaupun satu kali harus pernah ketemu. Ya. Sementara Imam Muslim antara satu rawi dengan yang lain, misal Ali ibn al-Madini dengan Jarir bin Abdul Hamid, dalam syarat sahih Muslim, seandainya belum pernah ketemu, enggak ada masalah. Yang penting satu zaman, al-mu'asarah, ya, satu asr. Nah, dari sini, ya, bahkan terkesan antara sahih Muslim dengan Al-Bukhari ada semacam apa, bantahan-bantahan dari Muslim kepada Al-Bukhari dalam mukaddimahnya, terkesan seperti itu. Ya, namun ya masing-masing namanya mau menulis kitab, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan manhajnya masing-masing. Al-Imam Al-Bukhari seperti itu, ya silakan. Bahkan itu syarat yang sangat kuat, sangat kokoh. Sehingga semua hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dengan syarat seperti itu, kesahihannya lebih terjamin. Ya, semuanya sahih insyaallah secara umum, namun tingkatan kesahihannya lebih. Makanya kalau antum baca kitab-kitab mustalah, nanti ada maratib as-sahih. Hadis-hadis yang sahih punya tingkatan-tingkatan. Level paling atas adalah mattafaqa alaihi syaikhan, yang disepakati Bukhari Muslim. Hadis ini level paling atas. Ya. Bawahnya apa? Ma akhrajahul Bukhari duna Muslim. Yang diriwayatkan Bukhari saja, bukan Muslim. Ya. Bawahnya baru-baru ma akhrajahu Muslim duna Al-Bukhari. Kemudian bawahnya yang lain yang sesuai syarat Bukhari Muslim dan seterusnya. Nah, ulama akhirnya membagi kekuatan kesahihan seperti itu berdasarkan level-level tadi, berarti level sahih Al-Bukhari di atas sahih Muslim dari kesahihannya karena syaratnya lebih kokoh. Ya. Syaratnya lebih kokoh. Namun, nah di sini ada hal yang penting. Bukan berarti hadis sahih menurut Al-Bukhari mesti dengan syarat itu. Paham ya? Itu hanya syarat khusus di dalam kitab sahih Al-Bukhari. Syarat itu yang tadi kita sebutkan yang merupakan syarat sahih Bukhari ini adalah khusus di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau di luar Sahih Al-Bukhari, Bukhari juga akan mensahihkan hadis walaupun belum sampai tingkatan itu. Seandainya sudah mu'asarah, belum pernah diketahui berjumpa, juga beliau sahihkan. Ya, seperti dalam kitab-kitab yang lain, misalnya dalam Al-Ilal, ya, At-Tirmidzi, ada pertanyaan Tirmidzi kepada Al-Bukhari tentang beberapa hadis. Di situ diketahui bahwa ternyata Al-Bukhari juga mensahihkan hadis sekalipun belum sampai tingkatan ini. Artinya masih seperti tingkatan dalam Sahih Muslim sudah disahihkan oleh Al-Bukhari. Ya, ini juga harus kita ketahui, ya, sehingga ta'rif al-hadithus sahih seperti yang kita ketahui bersama itu sudah ta'rif yang alaihi al-ulama, ya, mattasala sanaduhu binakli adlin dabitin an mislihi ila muntahah, ya, min ghairi sududin wala illah. Ini sudah ta'rif yang alaihi al-ulama. Di situ para ulama apa berpendapat, ya, dan itu tentunya melalui kajian yang panjang oleh para ulama kita bahwa hadis yang sanadnya bersambung, ya, dari awal hingga akhir dengan para rawi yang adilun dhabit tanpa ada syudud, tanpa ada illah, itu sudah hadis yang sahih. Sekalipun belum diketahui satu dengan yang lain berjumpa atau belum, belum diketahui. Yang penting apa? Mu'asarah. Sudah satu zaman. Ya. Baik, kembali kepada hadis ini dan pembahasan kita. Nah, hadis yang dijadikan dalil dalam bab membaca basmalah saat berwudu. Apa yang disebutkan oleh para ulama di antaranya La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca basmalah. Secara makna menunjukkan bahwa baca basmalah ini harus, wajib. Kalau tidak, wudu bisa tidak sah. Hadis ini wadih secara makna. Tapi secara riwayat, hadis ini diperbincangkan oleh ulama dengan perbincangan yang panjang. Sahih dhaif ini, yakni dialog yang panjang oleh para ulama tentang hadis ini. Ada yang mendhaifkan, ada pula yang akhirnya menguatkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau termasuk yang menguatkan hadis ini. Namun untuk dijadikan seperti hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, ya jauh, enggak nyampe. Makanya Al-Bukhari enggak menyebutkan hadis seperti itu. Ya. Hadis yang lain, tawadda'u bismillah, berwudulah dengan menyebut nama Allah. Ya, itu juga ada hadis yang lain yang sebagian juga berdalil dengan itu. Namun mungkin juga tidak sekuat syarat yang beliau tetapkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, sehingga beliau mengambil hadis seperti ini, ya, yang secara rawi orang-orangnya terpenuhi syarat-syarat dalam kitab Sahih Bukhari, namun beliau ambil suatu hukum melalui istinbat, ya. Kalau dalam bab mendatangi istri basmalah, apalagi bab lain, terutama bab wudu. Sehingga wallahu a'lam, maksud dari Al-Bukhari bab ini adalah untuk menetapkan bahwa wudu juga baca basmalah. Ya. Wudu juga baca basmalah. Ya. Hadis ini dan bab ini arahnya ke sana. Karena kan kita bab wudu, ya. Kita bukan bab yang lain. Di sini walaupun bahasanya at-tasmiyah ala kulli hal, baca basmalah di tiap keadaan. Kan ada hadis, ya. Kullu amrin dibal la yadhkaru fihi ismullah fa huwa abtar, ya kan? Segala sesuatu yang penting kalau enggak disebut nama Allah maka itu abtar, terputus. Ini juga menunjukkan pentingnya baca basmalah di tiap keadaan. Hanya saja juga secara derajat untuk dijadikan seperti hadis-hadis Sahih Bukhari enggak nyampe. Ya. Enggak bisa. Makanya beliau berdalil dengan hadis ini, kemudian beliau ambil suatu kesimpulan bahwa tiap sesuatu baca basmalah, apalagi bab wudu, maka baca basmalah. Nah, intinya ke arah situ, ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bissawab. Sementara di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.